setelah Lebaran jadi topik bahasan menarik banget sih buat saya sore ini ya. Nggak tahu kalau buat Anda menarik juga nggak. Tapi tadi sekelumit lagi kalau kita ngomongin tradisi Lebaran, sebenarnya tuh tradisi beli baju baru, apa-apa baru tuh juga nggak tahu bawanya dari mana. Mungkin ada sebagian keluarga yang, kayak keluarga saya sih, baju nggak usah baru, yang penting hatinya baru, katanya gitu. Tapi ada juga yang sebagian bilang, aduh kalau nggak pakai baju baru kayaknya nggak abdol, nggak Lebaran gitu loh. Iya. Karena kan merayakan hari kemenangan, udah puasa sebulan gitu, mesti semuanya baru. Waktu silaturahmi kan nanti waktu hari Lebarannya gitu kan, berkunjung ke rumah-rumah kerabat gitu loh. Kan biasanya ya mau dibiar bagaimana juga, tapi realitanya kan diperhatiin. Sepatunya kayak apa, kopiahnya kayak apa, bajunya kayak apa. Betul, dan biasanya yang meja-meja itu kosong, tumben-tumbenan ini banyak kue kering gitu ya. Nah ini yang menarik, kalau bisnis parcel ya 10 tahun yang lalu gitu loh ya, itu sangat marak luar biasa gitu. Kalau sekarang kan bisnis parcel turun drastis gitu. Karena, dibatasi ya? Iya, karena ini. Kalau dulu tuh ya seminggu setelah Lebaran ya, atau nggak usah seminggu lah, beberapa hari setelah Lebaran itu diglodok gitu ya. Itu ada beberapa perusahaan yang menerima daur ulang parcel. Daur ulang parcel. Iya, jadi kalau gue dirjen misalnya nih, gue terima. Dulu, wah kalau pejabat bisa terima 100-200 parcel gitu. Nah ya sebagian mungkin kita bagikan gitu. Tapi ada orang yang mungkin terima 100-200 parcel. Daripada ini 100-200 parcel itu dibawa ke glodok gitu loh, sama dia didaur ulang. Di glodok tuh ada orang yang bongkarin parcel, kemudian ngambilin isinya, kemudian oh nih parcel saya bayar sekian. Lumayan juga. Oke. Lucu juga ya. Itu ada daur ulangnya itu. Ya sekarang sih enggak ya gitu ya. Ya kan kalau sekarang kan khusus untuk pejabat aja yang dibatasi. Tapi kan kalau untuk kantor-kantor, relasi, klien-klien masih boleh lah bang ya. Iya, jadi apa itu juga interesting gitu loh. Dan ya kalau dulu sih sedemikian hebat dan sedemikian mewahnya, misalnya bisa aja seorang pejabat penting gitu loh menerima 100 arloji mewah pada saat Lebaran, itu mungkin aja kejadian. Sekarang nah, mungkin enggak ya. Sekarang pertanyaan dibalik bang, karena kan ini rezeki setelah Lebaran nih. Nah mungkin Bang Kavi as a consultant bisa kasih tahu ke kita-kita nih, gimana dong cara menyiasati supaya enggak kejadian tuh yang namanya setelah hari raya susah makan, susah minum. Dompetnya udah tompes gitu loh. Dalam tahun-tahun terakhir ini kalau aja ada, selalu saja ada rezeki nomplok setelah Lebaran gitu loh. Jadi kalau kayak saya perhatikan gitu ya, staff saya gitu kan pada cerita gitu loh, ini ada handphone gitu loh mau dijual, baru nih masih ini gitu loh. Kemudian ada televisi gini apa segala macam. Jadi ada saja hadiah-hadiah gitu loh. Dan kemudian kadang-kadang entah kenapa lah ya, saya suka tanya gitu kan, itu emang kenapa sih, itu handphone kan hadiah, kenapa dijual lagi? Habis yang ngasih gak serak pak. Kejadian-kejadian seperti itu. Jadi kalau menurut saya sebenarnya sih setelah Lebaran itu sebenarnya opportunity, peluang itu sebenarnya berserakan di mana-mana gitu loh. Jadi Anda harus jeli ngelihat gitu loh. Dan kalau istilah orang Jakarta bilang, banyak yang bisa diduitin gitu, banyak yang bisa dijadiin duit gitu. Nah itu kan, dan maksud lo masuk rumah nengok-nengok kayak sebelah kanan lo ada motor bisa dijual gitu. Bukan begitu. Tapi maksudnya ada rezeki-rezeki yang kita bisa menjadi broker dan seterusnya untuk menyambung gitu loh segala macam. Dan mudah-mudahan aja kan abis Lebaran kan putaran kedua. Betul. Masuk lo terima amplop. No, gak boleh under table, underhand gak boleh under table. Siapa tahu aja kan. Beredar banyak amplop-amplop berterbang. Jadi lebih baik tuh kalau ini, kalau untuk para bos sih it's okay ya bang, gak perlu lah, mungkin gak terlalu banget juga kepikiran, karena beliau justru yang tangannya dari atas turun ke bawah. Nah kalau buat yang tingkat-tingkatnya level di bawah-bawahnya, iya, jadi begini, kalau yang buat di kalangan atas ya, terutama para eksekutif gitu ya, itu sepeluang seperti saya katakan gitu, peluang selalu banyak berserakan gitu loh, dan ada di mana-mana. Nah salah satu yang sangat interesting itu tuh adalah kadang-kadang Lebaran itu juga menjadi ajang gitu loh orang untuk bertobat gitu loh. Jadi banyak teman-teman saya bilang, wah, bos gue nih kayaknya mau, kayaknya tobat nih lebaran. Gue ditawarin promosi gitu. Jadi look at that gitu loh, peluang itu akan sangat banyak sekali. Jadi bisa aja dalam bentuk apapun gitu loh. Setelah lebaran itu biasanya adalah energi baru, energi positif, dan setelah itu pasti banyak rezeki yang sebenarnya bisa Anda simak gitu loh. Oke, jadi lesson learn-nya apa dong Bang? Dari perbincangan kita sore ini, rezeki setelah lebaran itu. Iya, Anda perlu jeli. Anda perlu jeli, Anda perlu teliti, Anda perlu benar-benar melihat situasi dan manfaatkan setiap situasi, karena menurut saya habis lebaran biasanya banyak rezeki di mana-mana. Amin. Oke, Bang Kavi, thank you banget sudah hadir sore ini. Selamat berlibur ya Bang bersama keluarga. Libur lebaran pasti enjoy banget, nikmat banget, fun banget. Termasuk juga Anda mitra bisnis, semoga pada hati-hati juga yang mau menuju ke kota masing-masing yang mau mudik ya. Oke, saya Dona Orisa juga menutup kebersamaan di Kavis Break kali ini. Sampai jumpa dan sukses untuk Anda. Itulah tadi Kavis Break bersama si biang penasaran, Kavi Kurnia. Sampai jumpa Kavis Break.